mentah-mentah. Tabrak sana tabrak sini seperti kuda binal. Kita bisa lincah walaupun cuma pakai sendal. Habis toge pegal-pegal. Kita selalu optimis. Ayo semua ngangguk-ngangguk. Apa saja kita setuju. Ayo semua ngangguk-ngangguk. Pasti takut, sabar.